Keindahanmu tak pernah dapat terlukiskan. Kecantikanmu menakjubkan hati. Ketulusanmu mengalir sebening kasihmu. Setiamu menguatkan aku. Kau begitu berarti, sungguh sangat berarti. Kesempurnaan cinta kau beri aku. Menyayangimu dalam senyum dan tangisku, dan aku mencintaimu dalam hidup dan matiku. Sangat berarti. Kesempurnaan cinta kau beri aku. Menyayangimu dalam senyum dan tangisku, dan mencintaimu dalam hidup dan matiku. Aku menyayangimu dalam senyum dan tangisku, dan aku mencintaimu dalam hidup dan matiku. Aku menyayangimu dalam senyum dan tangisku, dan